قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. يقول تعالى لنبيه إذ كذبه المشركون. Kata Imam Sa'di rahimahullah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada nabinya, ketika orang-orang musyrikin mendustakan para anbiya, lam yazal hadha da'bul umam al-khaliyah wal-qurun al-madiyah. Ini adalah kebiasaan dari umat-umat yang sebelumnya, dari zaman-zaman yang dahulu. Walaqad arsalna min qablika fi syi'il awwalin. Sungguh kami telah mengutus sebelum kamu wahai Muhammad, fi syi'il awwalin ay fi firaqihim wa jama'atihim rusula, pada kelompok jamaah mereka, orang-orang yang terdahulu seorang rasul diutus kepada mereka. Wa ma yatihim min rasulin, tidaklah datang satu rasul kepada mereka yang mengajak kepada al-haq dan petunjuk, illa kanu bihi yastahzi'un, melainkan mereka pasti menghinakan, mengolok-ngolok. Kadzalika nasluku fi qulubil mujrimin, demikianlah kebiasaan mereka. Alladzina wasabahumul zulm wal buhut, yang mereka, kebiasaan mereka kezaliman dan kedustaan. Aqabnahum, kami siksa mereka, kami azab mereka. Lamashtabahat qulubuhum bil kufur wat takdzib, ketika hati-hati mereka terpenuhi dengan kekufuran dan pendustaan terhadap rasulnya. Wa tashabahat muamalatuhum li anbiyaihim wa rusulihim bil istihza, dan salah satu dengan yang lain saling mencocoki, mengolok-olok nabi dan rasul, menghina, mengolok-olok nabi dan rasul. Wa adamul iman, dan mereka tidak mau beriman kepada rasul utusan Allah. Walihada qal, oleh karena itu Allah berfirman, la yu'minuna bih, mereka tidak akan beriman dengannya. Wa qad khalat sunnatul awwalin, dan ini adalah kebiasaan sunnatul awwalin, orang-orang terdahulu, adatullah fihim, kebiasaan mereka. Bihlak man la yu'min bi ayatillah, sudah pasti mereka akan dihancurkan, dibinasakan oleh Allah, karena mereka tidak mau beriman kepada Allah Azza wa Jal, tidak mau beriman terhadap utusan Allah Azza wa Jal. Allahu a'lam bissawab, walhamdulillah rabbil alamin.